Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, Selasa malam Rabu 10 Jumadal Ula 1438 Hijriah, kita kembali duduk bersama di dalam kajian rutin membaca As-Sirah An-Nabawiyah, atau lebih tepatnya mempelajari As-Sirah An-Nabawiyah, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih pada pasal yang kedua, yaitu sejarah Nabi dari mulai beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul sampai kepada hijrah beliau nantinya ke negeri Habasyah. Dan di pasal yang kedua ini, kita sudah sampai kepada pembahasan yang kelima, yaitu pembahasan tentang sikap orang-orang Quraisy dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah beliau melakukan dakwah secara terang-terangan. Ini adalah pasal yang ke berapa? Kelima. Dan untuk pasal yang ke-1 sampai ke-4, maka yang ke-1 adalah bad'ul wahyi. Itu wahyu yang pertama kali didapati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk pasal yang kedua atau pembahasan yang kedua, yaitu beliau mendapatkan ayat untuk menjadi rasul. Jadi ayat Iqra itu untuk menjadi apa? Menjadi nabi. Makanya para ulama mengatakan nubbi'a biiqra wa ursila bil muddatsir. Beliau diberikan, dijadikan sebagai nabi dengan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Sampai 5 apa 6? Ya, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. 5. Baik. Kemudian wa ursila bil muddatsir. Pembahasan yang kedua pada pasal yang kedua ini, yaitu beliau diangkat menjadi nabi dan menjadi rasul. Pembahasan yang ketiga, yaitu dakwah beliau secara sembunyi-sembunyi. Dan pembahasan yang keempat, yaitu dakwah beliau secara terang-terangan. Pembahasan yang kelima yang sudah kita bahas adalah sikap Quraisy terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan secara terang-terangan kepada keluarga paling terdekatnya. Ini sudah kita bahas semua. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang keenam, yaitu asalibul Quraisy atau asalibul musyrikin fi muwajahatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya, asalib itu adalah jamak dari uslub. Uslub artinya adalah sikap-sikap, tata cara, atau pola-pola orang-orang musyrik menghadapi dakwah Rasulullah. Pola-pola orang-orang musyrik menghadapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ceritanya seperti ini. Ketika dakwah Rasul secara terang-terangan malah tidak berhenti, malah bahkan semakin menjadi-jadi, semakin meluas, semakin banyak yang masuk Islam, ya. Nanti kita akan sebutkan di antaranya yang masuk Islam adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ini Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam pada fase dakwah secara terang-terangan. Ya. Semakin banyak yang masuk Islam. Kemudian juga di antara yang masuk ke dalam agama Islam adalah Dhamad, namanya Dhamad. Kemudian At-Tufail ibn Amr Ad-Dawsi. Kemudian Utsman bin Maz'un. Dan masih banyak yang lain. Yang mereka gara-gara dakwah secara terang-terangan ini, maka masuk Islam. Nah, orang-orang Quraisy ketika melihat, ternyata dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak seperti dakwah sebelumnya. Yang mengaku-ngaku jadi begini di Mekah, akhirnya tenggelam sendiri. Ternyata dakwah Rasul tidak. Terus, bahkan semakin berkembang. Maka di sana ada pola-pola. Sikap Quraisy, sikap orang-orang musyrik menghadapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama adalah pola menghina dan mencela. Menghina dan mencela. Sebentar. Gaya. Ya, gaya orang-orang musyrik menghadapi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gaya atau pola. Gaya yang pertama adalah yaitu gaya menghina dan mencela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan cerita-cerita berikut bagaimana mereka menghina dan mencela Rasulullah dan yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Bagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Saya bacakan hadisnya atau ceritanya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ada aktornya di sini dua. Urwah kemudian Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Urwah ini seorang tabi'i. Abdullah bin Amr bin As seorang sahabat. Urwah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin As. Pertanyaannya, Ma aktsara ma ra'aita Quraisyan asabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima kanat tadhharu min adawatih. Wahai Abdullah, engkau kan sahabat Rasulullah. Apa yang paling banyak yang engkau lihat orang-orang Quraisy menghalangi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memusuhi dakwah beliau? Nah, baru timbul cerita di Abdullah bin Amr bin As ditanya, bagaimana sih orang-orang Quraisy menghalangi dakwah Rasulullah? Terutama yang paling keras. Ceritanya bagaimana? Yang bertanya ini siapa namanya tadi? Urwah. Urwah seorang sahabat atau tabi'i? Tabi'i. Diceritakan oleh sahabat ini Abdullah bin Amr bin As. Beliau berkata, "Hadartuhum." Aku menghadiri mereka. Yaitu menghadiri orang-orang Quraisy. Wa qad ijtama'a asyrafuhum yawman fil hijr. pembesar-pembesar Quraisy kumpul pada suatu hari di Hijr. Hijr tahu Pak? Hijr Ismail menurut istilah orang yang awam. Padahal namanya adalah Hijr. Ya, dan Hijr itu bagian dari Ka'bah. Mereka kumpul di situ. Fadzakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka mengatakan, "Ma ra'aina mithla sabrina alaihi min hadzal rajuli qat." Kita tidak pernah lebih sabar dibandingkan menghadapi orang ini. Maksudnya, kita ini kok sabar banget terhadap dia. Sudah, hancurkan saja, gitu loh maksudnya. Kita tidak pernah sesabar ini menghadapi orang dibandingkan menghadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safaha ahlamana. Artinya, dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membodohkan orang-orang berilmu di antara kita. Wasyatama aba'ana, dan mencaci nenek moyang kita. Wa'aba dinana, dan merendahkan agama kita. Wafarraqa jama'atina, dan memisahkan kesatuan kita. Ada yang ikut dia, ada yang ikut kita, tetap akhirnya terpisah, tercerai berai. Wasabba alihatana, dan dia telah mencela sembahan-sembahan kita, tuhan-tuhan kita. Laqad sabarna minhu ala amrin azim. Sungguh kita benar-benar telah sabar kepada dia untuk perkara-perkara yang sangat besar ini. Mereka juga mengatakan, "Wa bainama hum kadzalik itta'ala 'alaihim Rasulullah fa aqbala yamshi hatta istalama ar-rukna." Ketika mereka seperti itu, datang Rasulullah. Datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau datang dengan berjalan kaki sampai menuju Hajar Aswad. Kemudian beliau usap Hajar Aswad tersebut. Tsumma marra bihim ta'ifan bil bait. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf, otomatis melewati mereka. Falamma an marra bihim ghamazuhu bi ba'dhi ma yaqul. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat, mereka mencaci dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'araftu dzalika fi wajhi. Maka aku melihat hal tersebut di wajah Rasulullah. Beliau tidak senang. Tsumma madha. Falamma marra bihim tsaniya ghamazu bimitsli ma bimitsliha fa'arafa dzalika fa'araftu dzalika fi wajhi. Lalu lewat putaran kedua, kan berapa putaran? 7. Lewat putaran kedua, sama orang-orang Quraisy mencaci, mencela, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dakwah Rasulullah, dihina. Maka kata Abdullah bin Amr bin As, aku tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sangat murka, terlihat dari wajahnya. Kemudian lewat yang ketiga, sama dilakukan juga seperti itu. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sudah 3 kali, beliau berkata, "Tasma'uni ya ma'syara Quraisy? Ama wallazi nafsu Muhammadin biyadihi laqad ji'tukum bidzabh." Kalian harus mendengar wahai orang-orang Quraisy, bahwa yang demi jiwa Muhammad berada di tangannya. Sungguh aku telah datang kepada kalian dengan kebinasaan. Artinya hati-hati kalian. Kalau kalian berkata seperti itu lagi, binasa kalian. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadhatil qaum kalimatahu hatta ma minhum rajul illa ka'annama ala ra'si ta'irun waqi'un hatta in ashaddahum fihi wusatun qabla dhalik liyarfa'uhu bi ahsani ma yajidu minal qaul. Maka ucapan itu, tantangan Rasulullah, ancaman Rasulullah masuk ke dalam hati mereka. Tidaklah seorang dari mereka kecuali diam. Seakan-akan di kepala mereka ada seekor burung yang menghinggap. Ya, saking takutnya mereka dengan ancaman itu. Jadi mereka sebenarnya takut. Ya, Hatta inna ashaddahum fih wusatun qabla dhalik. Sampai orang yang paling bengis di antara mereka, ya, yang sangat buruk sikapnya terhadap Rasulullah SAW sebelum itu, maka dia diam dan berusaha berkata yang baik-baik terhadap Rasulullah SAW. Subhanallah. Itu Pak dakwah yang sampai 1400 tahun akhirnya kita merasakan manisnya Islam. Ternyata tidak mudah. Sendirian menghadapi pemuka pembesar-pembesar Quraisy yang mencela, mencaci, menghina beliau. Ini cerita pertama. Jadi menghina gaya orang musyrik menghadapi dakwah Rasulullah dengan penghinaan, dengan pencelaan, dengan pencacian, dan dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat lagi cerita yang kedua. Cerita yang berkaitan dengan Fir'aun umat ini. Siapa Fir'aun umat ini? Kalau Fir'aun di zaman Nabi Musa, Fir'aun di zaman Nabi Musa. Tapi ada Fir'aun umat ini. Para ulama mengatakan itu. Seperti dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Ahmad, bahwasanya Abu Jahal adalah Fir'aun hadhil ummah. Fir'aun umat ini, Abu Jahal. Nah, kita bercerita sekarang tentang Abu Jahal. Abu Jahal ini, jadi kalau ada kuis siapa Fir'aun umat ini, ya, Abu Jahal. Ya, Abu Jahal. Fir'aun umat ini, yaitu Abu Jahal, beliau adalah orang yang sangat sadis menghadapi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menghina Rasulullah, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok Al-Qur'an. Ya, di antaranya cerita berikut. Saya bacakan ceritanya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kemudian juga disebutkan dalam kitab Sirah Nabawiyah yang tulis oleh Ibnu Hisham. Ceritanya begini. Lama dzakar Allah azza wa jalla syajarat az-zaqqum takhwifan biha lahum. Ketika Allah menyebutkan tentang pohon zakum, jangan dikasih nama anak zakum, karena itu pohon neraka. Zakum. Ketika Allah menyebutkan tentang pohon zakum sebagai bentuk pemberian rasa takut terhadap mereka, orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy. Qala mutahakkiman sakhira. Dengan congkaknya sambil mencela, Abu Jahal mengatakan, ya ma'syara Quraisy, tadruna ma syajara zakum allati yukhawifukum biha Muhammad? Wahai orang-orang Quraisy, kalian tahu pohon zakum itu yang ditakut-takuti oleh Nabi Muhammad, oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita, kepada kalian? Orang Quraisy menjawab, la. Qala ajwatun ajwatu Yathrib bizabadi, wallahi la in istamkanna minha lanatazaqqamnaha tazaqquma. Artinya, dia sebenarnya pohon kurma, ajwa, yang berada di Madinah dan rasanya keras. Demi Allah, kalau kita mampu untuk mengambilnya, kita akan makan banyak-banyak itu pohon zakum. Penghinaan terhadap ayat Allah. Ya. Maka turunlah firman Allah di dalam surat Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Inna syajaratal zakum. Sesungguhnya pohon zakum, ta'amul athim, makanan pelaku dosa. Kal muhli yaghli fil butun. Seperti air mendidih yang mendidih di perut. Ghaliyil hamim. Seperti didihan air yang sedang mendidih. Subhanallah. Ini pada ikhwan. Jadi dihina. Maka kalau ada di zaman sekarang yang menghina ayat-ayat Al-Quran, ini titisannya Fir'aun umat ini. Titisannya siapa? Abu Jahal. Ya. Baik. Lihat lagi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita ketiga, hinaan kepada Rasulullah dari orang-orang Quraisy yang dilakukan oleh perempuan, bukan hanya laki-laki. Siapa perempuan tersebut? Istri Abu Lahab, Fir'aun kedua. Abu Lahab. Ya. Ummu Jamil, namanya Ummu Jamil. Nama itu kunyahnya. Nama aslinya Arwa. Ummu Jamil ini wanita yang cantik. Tapi kecantikannya tidak menyelamatkan dia dari api neraka. Dan ingat, neraka tidak memandang cantik atau kaya. Surga tidak mengenal bungas atau sugih. Surga dan neraka mengenal iman dan amal. Maka bagi siapa yang wajahnya ya, cukup dipandang sekali gin sudah, berterima kasih. Ya. Ada kadang-kadang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, istri-istri yang dia sebenarnya pengen suami yang lain. Tapi yang dapat ini-ini aja. Sudah. Maka dia bertanya, Ustaz, bolehkah berdoa seperti ini? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Kalau Sidin masuk juga ke dalam surga, jangan tamukan kami lagi. Hah? Ada yang seperti itu? Maka ini tidak boleh. Ya? Harus mencari ridha suami. Ingin surga, cari ridha suami. Bukan-bukan malah mencari murka suami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Lihat Ummu Jamil mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni la arju an yakuna syaitanaka qad tarakaka. Aku sangat berharap kepada Allah, kata Ummu Jamil, bahwa syaitanmu telah meninggalkanmu. Siapa yang dimaksud syaitan oleh Ummu Jamil? Jibril. Yang sering membawakan wahyu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu terputus wahyu lama. Maka di saat itu tatkala hati sudah mulai goyah, terputus wahyu lama, datang setan. Begitu biasanya. Manusia kita biasanya begitu. Sedang butuh-butuhnya, sedang susah-susahnya, datang kawan menawari, nah, jual narkoba. Bungkus 250.000. Pas sedang butuh-butuhnya, perlu-perlunya. Maka saat itu iman diuji. Dan saat itu harus selalu ingat surga. Saat itu obat paling mujarab adalah ingat akhirat. Wallahu indahu husnul ma'ab. Lihat surat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisaa' wal banin wal qanatir al-muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Diindahkan kepada manusia syahwat terhadap perempuan, anak-anak, emas, perak bertumpuk, hewan, kuda, peternakan, pertanian, itu semua perhiasan dunia. Ingat, hati-hati. Jika terlalaikan dengan itu, maka ingat. Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya tempat tinggal yang baik. Selalu seperti itu. Kalau sudah lagi terhimpit-himpitnya, pas ada godaan syaitan. Biasanya begitu. Dan itu ujian. Bujur kena. Yang paling gancang anggukannya merasa tak. Ya. Setelah ayat ini Allah mengatakan lagi sebagai penekanan. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtil anhar. Katakan wahai Muhammad, apakah kalian mau aku beritahukan yang lebih baik daripada yang kalian ingin lakukan ini di maksiat ini? Bagi siapa yang bertakwa, baginya surga baginya bidadari, baginya begini, baginya begini. Maka obat paling mujarab agar tidak terjerumus maksiat, terutama tatkala dalam keadaan sempit, ya, apa? Ingat surga. Bayangkan, pian. Sudah lawas meninggalkan obat ma obat tuh. Ya. Pas hanya begawi hendak ah. Subhanallah. Ada kejadian di waktu saya ke Australia, begini kejadiannya. Jadi sebagian orang ke sana ingin, ada yang ingin kerja ya, sambil kuliah sambil kerja. Sesudah 6 bulan nganggur belum dapat pekerjaan, modal sudah mulai habis, hutang kemana-mana, maka dapat pekerjaan. Tapi pekerjaannya diharamkan. Apa itu? Cleaning service di bar. Yang bar itu menyediakan minuman homer dan makanan pok babi. Coba pian. Saat butuh-butuhnya. Dapat pekerjaan tawaran. Makanya ada yang kadang-kadang, Ustaz, sekali aja satu. Hah? Tidak bisa. Ingat akhirat. Tinggalkan demi akhiratmu. Makanya ada orang-orang yang para penjual akhirat. Hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik. Maka Ummu Jamil mengatakan, "Innil arju an yakuna syaitanaka qad tarakaka." Aku berharap syaitanmu telah meninggalkanmu. "Lam arahu qurbaka mundu lailataini aw thalathan." Aku tidak melihat engkau dekat dengan syaitanmu semenjak 2 malam atau 3 malam ini. Rupanya tidak ada wahyu 2 malam 3 malam. Maka Allah menurunkan surat Wadduha. Ya, ini cerita dalam riwayat Bukhari sahih. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi waktu malam, jika telah menutupi, Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membuatmu sendirian. Itu asbabul nuzulnya seperti itu. Ya, ya, Jibril disebut sebagai apa? Syaitan. Dicela. Hanya kalau ada, saya pernah melihat beberapa video di sosial media menghina Tuhan, menghina Allah, daerah bebas Tuhan, ya, daerah bebas malaikat. Ini manusia-manusia pencela agama dan titisan orang-orang kafir Quraisy. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dalam hadis riwayat Bukhari juga. Abu Jahal, masih ini, bercerita tentang Fir'aun umat ini. Abu Jahal menghina Rasulullah. Dia berkata, "In kana hadha huwal haqqu min indik, fa'amtir alayna hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim." Wahai Muhammad, kalau engkau benar, turunkan hujan batu. Atau siksa kita. Masyaallah. Gimana itu para ikhwah? Siksa kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat, "Wa idh qalu," dan ingatlah ketika mereka mengucapkan, "Allahumma, ya Allah, in kana hadha huwal haqqa min indik, fa amtir alaina hijaratan minas sama' aw itina bi'adzabin alim." Mereka mengatakan, "Jika ini benar dari sisimu, ya Allah, turunkan hujan batu dari langit atau berikan kepada kami siksa yang pedih." Apa jawaban Allah? "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fi." Allah tidak akan menyiksa mereka sedangkan kamu di tengah-tengah mereka. Lihat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak disiksa. "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan menyiksa mereka dalam keadaan mereka sedang beristighfar. masih dimintai istighfar oleh Allah. Sebejat ini masih kita dimintai istighfar. Pelajaran menariknya para ikhwan, sabar berdakwah. Ya. Orang tua didakwahi malah mencela dakwah. Anaknya pakai cadar disebut teroris. Oh, teroris. Sabar. Ya. Sabar tapi jangan dibom setelah itu. Sabar ya para ikhwah. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala para orang-orang kafir Quraisy menghina mencela Rasulullah, dan ini gaya orang-orang musyrik menghadapi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan. Kemudian kisah Al-Arashi. Ada seorang bernama Al-Arashi. Al-Arashi punya ontak. Ontak dibeli Abu Jahal. Dan Abu Jahal tidak mau atau menunda-nunda pembayaran. Maka datang Al-Arashi ke perkumpulan orang-orang Quraisy. Lalu Al-Arashi berkata, "Man yansuruni ala Abi Jahal faqad mattalani mali." Siapa yang mau menolongku untuk melawan Abu Jahal? Abu Jahal sudah menunda-nunda pembayaran. Tidak mau bayar. Fa asyara ba'du kuffari Quraisy ila Rasul sallallahu alaihi wasallam istihza'an bihi. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, tuh minta bantuan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk pencelaan, penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah Al-Arashi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dimintai bantuan. Dan ini termasuk sifat baik Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Khadijah ketika beliau kedinginan. Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada istrinya, ini khasyitu ala nafsi, aku sangat takut terhadap diriku. Kata Khadijah, enggak, jangan takut, sama sekali jangan takut. Innaka tu'inu ala nawaibil haq, sesungguhnya engkau menolong orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Makanya Rasulullah SAW menolong. Jalan Rasulullah SAW dengan Al-Arashi ke rumahnya Abu Jahal. Taraqal bab, mengetuk pintu. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar Al-Arashi diberi haknya. Memerintahkan Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun ngasih haknya dalam keadaan gemetaran. Wa indama sa'alat Quraisyun Abu Jahal an sababi dzalik, qala waihakum ma huwa illa an daraba alayya babi wa sami'tu sautahu muli'at ru'ba. Lalu orang-orang Quraisy bertanya, kenapa kamu seperti itu? Kok gemetar takut kamu menghadapi Muhammad? Ngomong tok. Ngomong tok dari saya itu. Maka Abu Jahal berkata, berkatanya sebenarnya, "Wai hakum, celaka kalian, enggak tahu sih sebenarnya. Ma huwa illa, sebenarnya dia cuma ngetuk pintu aku. Aku kemudian mendengar suaranya. Maka aku gemetar." Lihat. Rasul sallallahu alaihi. Mudah-mudahan kita bertemu dengan beliau. Thumma kharajat. Thumma kharajtu ilaih. Wa inna fawqa ra'sihi lafahlan minal ibil. Ma ra'aitu mithla hamatih. Wala qassartuhu wala anyabuhu la fahlun qattu wallahi law abaitu la akalani. Ternyata apa yang terjadi? Lalu aku keluar. Tatkala melihatkan mengetuk pintu, kemudian mendengar suara Rasul, berdebar hatinya, takut. Lalu aku keluar, ternyata jadi Abu Jahal seakan-akan melihat di atas kepala Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat unta yang besar. Aku tidak pernah melihat unta dengan taring yang besar seperti itu. Demi Allah, kalau aku tidak bayar, niscaya aku akan dimakan olehnya. Ini mungkin ada dua sisi. Mungkin itu mukjizat, mungkin itu apa? Penghinaan oleh Abu Jahal terhadap kepada siapa? Ini yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gaya pertama orang-orang musyrik menghadapi dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan menghina, mengolok-olok, mencela. Maka pelajaran bagi kita di sini, jangan sampai kita menghina, mengolok-olok, mencela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup kiranya kajian kali ini, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Baik tentang kitab Riyadhus Salihin ataupun tentang sejarah Nabi. Nah, kasih mic ke Mas. Silakan Mas. Daeng. Jazakallah khair atas kesempatan diberikan, Ustaz. Jazakallah khair. Riyadhus Salihin ya tadi. Yang pertama itu batas usia anak kecil itu tidur dengan orang tuanya, Ustaz. Ya, umur berapa dipisahkan dari orang tuanya? Karena kami pernah menyaksikan sendiri anak belum sampai 3 tahun, anak kecil itu cerita sesama itu menceritakan adegan orang tuanya sesama anak. Nah, bahkan baru belajar bicara. Yang kedua, jadi yang kami tanyakan umur berapa dipisahkan? Kenapa? Karena waktu itu kan orang tuanya dia mau pisahkan kan takut terlalu kecil terus tidak bisa tidur dengan yang lain. Nah, tapi faktanya seperti itu. Adegan apa ini? Makan-makan kah? yang orang tuanya yang ya, lakukan ya. Yang tidak boleh ditahu orang lain. Terus nah, yang kedua, masalah tamu minta izin. Kan biasanya itu mengetuk pintu, yang kami tanyakan apa ada jeda. Karena biasanya yang penghuni rumah kan kesal kalau tamunya pulang, umumnya kalau kami itu kesal. Kenapa? Kan biasanya lagi salat sunnah, lagi buang air di WC, terus kan perlu ganti pakaian. Terus yang beri salam 3 kali, mungkin tidak terlalu jauh jedanya, terus pulang. Atau mengetuk, ya, terus pulang. Yang kami tanyakan jedanya itu, Ustaz. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Maka jawaban yang pertama adalah dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Wa farriqu bainahum fil madaji' wa hum abna'u 10." Wa dribuhum 'alayha wa dhum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul mereka jika tidak mengerjakan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Dan pisahkan di antara mereka tempat tidur mereka. Ini berarti 10 tahun. Batasan bukan batasan pertama, tetapi batasan maksimal. Kalau sebelum itu ingin dipisahkan tidak mengapa. Ya, sebelum itu ingin dipisahkan tidak mengapa. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak heran anak-anak umur 3 tahun yang baru bisa berbicara mungkin bercerita dengan kepolosannya tentang apa yang dia lihat. Maka orang tua harus memperhatikan keadaannya. Ya, jangan sembarangan. Jangan seasalnya. Harus diperhatikan. Ya, demikian. Adapun batasan tadi yang sudah disebutkan dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu apakah ada jeda minta izin tersebut? Sehingga tidak terlalu cepat. Oi, ada ke orangnya? Oi, ada ke orangnya? Oi, ada ke orangnya? Ah, kerja, balik aku. Tidak ya. Tetapi ya ada, belum ada dalil untuk jeda. Tetapi yang jelas dia minta izin sebanyak 3 kali. Dan setiap hal yang seperti ini di dalam agama dikembalikan kepada adat kebiasaan. Ya. Belum ada dalil harus 10 menit, setengah jam menunggu, tidak, belum ada dalil. Tetapi dikembalikan kepada kebiasaan. Wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana adab meminta izin sebelum salam jika rumahnya berpagar? Apakah harus teriak di luar pagar? Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Dia meminta izin. Yang penting syariatnya meminta izin sebelum salam. Salam itu kalau sudah diizinkan baru dia salam. Tata caranya, maka itu diatur sendiri sesuai dengan uruf kebiasaan yang berada. Misalkan di depan rumah disediakan pentongan. Ya, pentong. Ataupun bel atau yang semisalnya. Yang membuat dia bisa menjadikan dirinya meminta izin untuk masuk ke dalam rumah tersebut sebagai tamu. Wallahu a'lam. Satu lagi, ibu-ibu mungkin? Nah, jika tidak ada, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.